Qas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 ini. Ini orang-orang 10 besar masuk surga. Ya. Jadi kalau kalian itu misalnya sekolah aja masuk 10 besar ya bangga, ya senang, saya masuk 10 besar, pintar-pintar gitu ya. Ini bukan 10 besar masuk apa? Kelas, maksudnya yang pintar. Ini seluruh umat ini yang paling baik adalah 10 ini. Tsummal muhajirun, muhajirin. Afdal ansar, lebih afdal daripada ansar. Wa ashabu badrin, dalam fadilah. Kemudian yang pernah ikut perang Badar, yang jumlahnya ada 313. Ini semuanya dijamin masuk surga. Wa ashabu bayatir ridwan, dalam fadilah. Para orang-orang yang ikut bayatir ridwan, yang jumlahnya ada 1400. Falam fadail, mereka ini punya keutamaan-keutamaan radhiyallahu anhum. Baik. Sudah tanggal 8. Masih sedikit lagi sebenarnya. Ya, diperhatikan bagi yang belum dengar tadi. Para santri setiap hari Kamis ini banyak keluhan meceng di sepanjang jalan, ya nunggu awat-awat keluar. Dari sebelah sini sampai playgroup sana, ya playgroup sana sampai TK sana, ya sudah bermacing sendiri-sendiri aksi di sana. Nanti sore tidak ada yang di sana. Kalau ada yang di sana sampai ke saya, ya ditangkap saja bawa ke rumah. Perhatikan itu, ya. Baik, nafas bila mana.